Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Para jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung di pertemuan yang kedua dari buku ini, yaitu Kitabut Taharah. Seperti biasa ya, para ulama fikih tatkala mereka menulis kitab fikih mereka, maka diawali dengan pembahasan At-Taharah, Kitabut Taharah. Karena semua ibadah yang kita laksanakan seperti sholat harus dipersyaratkan berupa taharah ya, yaitu bersuci. Halaman 1 ya, kita baca. Awalan, kata penulis ya, awalan kitabut taharah wa yashtamilu ala asyarati abwab. Dan kitabut taharah ini mencakup 10 bab. Bab yang pertama adalah fi ahkamit taharah wal miyah wa fihi iddatu masail. Bab yang pertama dari 10 bab tadi adalah tentang hukum-hukum taharah dan hukum-hukum air. Nanti air juga pembahasannya ada beberapa macam ya. Dan di dalamnya ada beberapa masalah. Jadi bab yang pertama adalah tentang hukum-hukum bersuci dan juga menggunakan air, dan di dalamnya terdapat beberapa masalah atau bagian. Al-mas'alatul ula, bagian yang pertama atau permasalahan yang pertama adalah yaitu fit ta'rif bit taharah wa bayanu ahammiyatiha wa aqsamuha. Bagian yang pertama adalah definisi dari taharah atau arti dari taharah. Kemudian keterangan tentang pentingnya taharah. Dan yang ketiga, macam-macam taharah. Kan ada 10 bab dari taharah. Bab yang pertama adalah definisi atau makna dari taharah, kemudian keterangan tentang taharah, kemudian yang ketiga, macam-macam taharah. Penulis mengatakan urgensi atau pentingnya taharah ya, dan macam-macamnya. Kata penulis mengatakan taharah merupakan kunci sholat. Jadi apa urgensi atau pentingnya toharoh? Yang pertama adalah toharoh merupakan kunci sholat. Maka tidak mungkin seorang muslim yang ingin sholat tanpa bertoharoh atau bersuci. Maka dia wajib bersuci ya. Jadi itu urgensi dari toharoh. Yang pertama adalah taharah merupakan kunci salat, yang mana tidak akan pernah terbuka pintu salat kecuali harus diawali dengan kuncinya. Kemudian yang kedua adalah wa aqadu syurutiha. Taharah adalah syarat yang paling ditekankan. Syarat yang paling ditekankan. Kan dalam salat itu ada namanya rukun salat dan ada syarat salat. Mana yang dibahas pertama kali antara syarat dan rukun? Syarat sholat dulu baru rukun. Karena syarat itu dimulai sebelum sholat itu dilakukan. Kalau rukun itu dimulai ketika sholatnya dikerjakan. Seperti wudu. Wudu termasuk rukun sholat atau syarat sholat? Syarat sholat. Maka sebelum sholat wajib berwudu. Beda dengan rukun. Rukun itu terletaknya di dalam sholat tersebut, seperti berdiri, ruku, sujud. Nah, kemudian syarat sholat itu dia diawali sebelum sholat, dan juga harus ada syaratnya sampai sholat itu berakhir, seperti berwudu. Pian berwudu sebelum sholat. Ketika sholat pun wajib juga wudunya gak batal. Sampai terakhir sholat harus syarat wudu ini tetap ada. Jadi tatkala pian assalamualaikum, maka berhentilah, selesailah syarat dari sholat. Kalau seandainya pian kentut sebelum assalamualaikum, maka batal sholat pian. Itu pentingnya bertaharah atau berwudu. Dan syarat itu, kata penulis, harus mendahului perkara yang dipersyaratkan. Wudu harus didahului dari sholatnya. Kemudian kata penulis, wa taharatu ala qismaini, taharah terbagi dua macam. Ini masih pembahasan yang ringan ya. Jadi kalau kita belajar fikih biasanya mentoknya babul ibadah. Taharahkah, salatkah, puasakah? Itu yang paling sering kita dengar. Tapi kalau sudah mulai agak lama pertengahan kitab sampai bab muamalah, agak berat itu. Kemudian bab munakahat tentang nikah dan sejenisnya. Kemudian terakhir tentang jinayat, tindak pidana, itu agak berat bagi ulun pribadi, maka harus banyak-banyak murojaah. Tapi kalau bab ini, taharah, bersuci, sholat, tayamum, wudu, insya Allah itu mudah. Kita baca sendiri pun mudah ya. Tetapi kalau sudah masuk ke pertengahan kitab, nanti masuknya bab muamalah, jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, kemudian seterusnya, itu yang agak sulit ya. Dan susah kalau kita baca sendiri. Taharah terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah taharah maknawi, yang kedua taharah hissi atau indrawi. Taharah terbagi dua, satu taharah maknawi, dua taharah indrawi. Kan taharah secara makna, secara bahasa artinya apa? Bersuci, artinya bersuci. Taharah maknawi yang pertama yaitu sucinya hati dari perbuatan syirik. Nah, ya, sucinya hati dari perbuatan syirik. Makanya orang yang murtad sah enggak salatnya? Tidak sah. Karena dia memiliki najis yang paling besar di hatinya, yaitu najis berupa syirik. Maka tidak sah salatnya kalau dia murtad. Jadi taharah maknawi yang tidak bisa dilihat ya, yaitu sucinya hati dari perbuatan syirik. Maka syirik adalah najis yang paling besar. Kemudian selain itu, suci hati dari kemaksiatan. Apa bermaksiat lewat hati? Maksudnya apa? Suci dari kemaksiatan. Di antaranya maksiat lewat hati ya. Seperti takabur ya. Kemudian hasad, kemudian memiliki dendam, memiliki kebencian terhadap muslim yang lainnya, maka itu termasuk kemaksiatan lewat hati. Maka juga harus dibersihkan penyakit-penyakit hati ini ya, karena termasuk kewajiban seorang muslim adalah bertaharah, mensucikan hatinya. Dan segala yang mengotori hati, entah perbuatan maksiat secara umum, itu adalah sesuatu yang bisa mengotori hati. Jadi perbuatan syirik, kemaksiatan itu diibaratkan sebagai najis yang mengotori hati. Kata penulis mengatakan dia lebih penting. Maksudnya apa? Bersuci atau mensucikan hati atau taharah maknawi ini lebih penting daripada kesucian badan. Lebih penting dari kesucian badan. Dan kesucian badan itu tidak mungkin dapat diwujudkan dengan adanya najis syirik. Kata penulis mengatakan, taharah maknawi ini lebih penting daripada kesucian badan. Dan kesucian badan itu tidak mungkin dapat diwujudkan dengan adanya najis syirik. Contoh orang kafir, orangnya bungas, suka pakai minyak wangi, bersih, tampilannya bagus. Tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari sisi tampilan fisik dia terhindar dari najis yang zahir, dia bagus, rapi, wangi, tapi dia sholat apakah diterima? Tentu tidak. Karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia masih membawa najis syirik. Makanya itu lebih penting dibandingkan dengan najis yang menempel di badan seseorang. Karena walaupun seseorang itu bersih bajunya, pakaiannya wangi, tetapi dia masih melakukan perbuatan kesyirikan, maka tidak ada gunanya. Salat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa taharah maknawi, menghilangkan najis kesyirikan, itu lebih utama dibandingkan kesucian badan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuuna najas. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 28. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis dari sisi apanya? Dari sisi akidahnya, hatinya. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan secara terang-terangan mereka adalah najis. Karena mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nah inilah pembahasan kita, yaitu taharah indrawi. Taharah yang bisa dilihat oleh panca indera, membawa kencing misalnya di badan, di baju, atau kotoran tinja dan yang lainnya di baju yang kelihatan, maka inilah pembahasan kita. Yang kedua adalah taharah indrawi. Adapun keterangan ini nanti akan hadir di bab-bab berikutnya. Intinya adalah taharah bersuci terbagi dua. Yang pertama taharah maknawi, yang kedua taharah indrawi. Tidak berguna seseorang yang memperhatikan taharah indrawi kalau seandainya dia tidak mentaharahkan maknawinya. Dalam artian dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara akibat yang paling besar atau bahaya yang paling besar tatkala seorang muslim melakukan perbuatan syirik, apa? Semua amal solehnya menjadi hilang, termasuk ibadah solat. Kemudian kata penulis, ya, definisi atau makna dari taharah. Secara bahasa, taharah maknanya adalah bersih dan suci dari kotoran. Taharah secara bahasa bersih dan suci dari kotoran. Dan kotoran ini secara bahasa ini kotorannya umum, entah kotoran menurut syariat atau kotoran menurut kita. Contoh malah belek. Belek itu apa ya Pak? Tahi mata. Itu kotor kah? Bersih ya Pak? Kotor. Maka secara bahasa tahi mata termasuk kotoran. Kalau kita hilangkan berarti kita sudah bertaharah. Tetapi taharah secara bahasa, kotoran ini umum, entah kotoran menurut syar'i atau menurut pandangan manusia. Tahi mata itu najis atau kada? Kada najis, pian bangun kuring tahi mata sembahyang tebawa kan enggak najis. Tapi itu kotor. Tatkala kita hilangkan maka kita sudah bertaharah, tetapi secara bahasa. Bersuci secara bahasa. Kemudian secara istilah syar'i yang akan kita bahas sekarang adalah yang dinamakan taharah atau bersuci, yaitu izalatul hadas wal khobas, yaitu menghilangkan hadas dan menghilangkan khobas. Yang dimaksud dengan taharah atau bersuci secara istilah syar'i yang kita akan pelajari adalah menghilangkan hadas dan melenyapkan khobas. Berarti yang dimaksud dengan taharah adalah seseorang menghilangkan dua hal. Satu, menghilangkan hadas. Dua, menghilangkan khobas. Apa itu hadas? Apa itu khobas? Kita baca. Yang dimaksud dengan menghilangkan hadas adalah menghilangkan sifat penghalang sholat dengan menggunakan air yang diguyurkan pada seluruh tubuh. Berarti apa hadas di sini? Yaitu hadas besar. Jadi taharah atau bersuci secara syar'i adalah menghilangkan satu hadas besar. Caranya dengan apa? Mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ini bagi orang yang apa? Yang junub. Ketika dia junub, entah dengan mimpi basah atau berhubungan dengan istrinya, apalagi musim hujan seperti ini, maka kalau dia junub maka dia harus wajib menghilangkan hadas besar. Ketika dia junub berarti dia mengalami hadas besar. Maka kalau ingin sholat wajib mengguyurkan tubuhnya ke seluruh tubuh dengan air. Jadi yang dimaksudkan dengan hadas, satu hadas besar, yaitu bagi orang yang junub. Cara taharahnya bagaimana? Yaitu dengan mandi. Kemudian, sedangkan bila hadas kecil, maka cukup dengan membasuh anggota wudu dengan niat. Nah, berarti toharah secara istilah syar'i adalah menghilangkan hadas, dan hadas terbagi dua. Satu hadas besar, dua hadas kecil. Hadas besar bagi orang yang junub, maka wajib mandi. Hadas kecil bagi orang yang tidak berwudu, entah dengan sebab dia kentut batal wudunya, maka untuk menghilangkan hadas kecil wajib berwudu. Jadi yang namanya toharah bersuci adalah dengan mandi junub bagi yang berhadas besar, atau berwudu bagi yang berhadas kecil. Jadi kapan seseorang itu dikatakan berhadas kecil? Kalau dia tidak berwudu, maka dikatakan dia berhadas kecil. Kalau dia sholat, maka wajib diangkat, dihilangkan. Caranya apa? Dengan berwudu. Itu makna yang pertama, menghilangkan hadas. Hadas terbagi dua, besar dan kecil. Yang kedua, menghilangkan khobas. Khobas nama lain dari najis. Khobas nama lain dari najis. Tapi najis di sini, apakah najis maknawikah, indrawikah? Maka jawabannya indrawi. Yaitu najis yang nampak, yang kelihatan oleh mata, seperti kencing. Maka wajib seorang muslim yang ingin sholat menghilangkan najisnya di badannya, di pakaiannya, dan juga di tempat sholatnya. Kita baca, kata penulis mengatakan, hadas kecil adalah maka cukup dengan membasuh anggota wudu dengan niat. Berarti kalau dia berwudu maka sudah hilang. Istilah fikih ya, sekalipun gak hafal. Apa yang dimaksudkan dengan najis? Sesuatu yang kotor, yang kotor tersebut dianggap oleh syariat, bukan oleh manusia. Seperti kencing, seperti liurnya anjing dan seterusnya, nanti kita akan bahas. Kata penulis mengatakan, maka cukup dengan membasuh anggota wudu dengan niat. Bila dia tidak mendapatkan air, contoh di dalam pesawat ada air misalnya, tapi kalau kita menggunakan air di toilet disariki pramugari apalagi was-was jijip lantainya, kasihan pesawatnya mesti ya termasuk ke mesinnya ya. Kemudian seandainya halnya demikian, tidak bisa bersuci di dalam pesawat ya, karena ditegur oleh pramugari, maka dia bersuci semampu dia. Kalau tidak ada debu, maka salatlah apa? Apa adanya. Ini kalau seandainya pramugarinya melarang. Maka cukup bila dia tidak mendapatkan air, contoh kemarau, musim kemarau, semua sungai misalnya dangkal, kemudian tidak bisa dikonsumsi atau digunakan, atau ada sumur kemudian kering, atau ada pun air tapi sedikit, bisa hanya digunakan untuk minum saja, maka dia bertayamum. Ataupun dia tidak bisa menggunakan air karena tidak mampu menggunakannya, seperti kena penyakit. Jadi seseorang itu tidak bisa menggunakan air karena penyakit, satu, kalau dia menggunakan air penyakitnya bertambah. Contohnya apa? Cacar. Nah, kalau pian menggunakan air, cacarnya bertambah, maka pian bertayamum. Karena di antara tujuan adanya syariat adalah untuk menjaga nyawa atau menjaga nyawa. Maka termasuk menjaga nyawa seseorang adalah untuk menghilangkan penyakit. Kalau seandainya dengan berwudu mempertambah penyakitnya, maka di situ ada keringanan, maka dia boleh bertayamum. Atau seandainya dia punya penyakit, seandainya dia berwudu menggunakan air, maka penyakitnya lama sembuhnya. Ini tidak bertambah penyakitnya, tetapi lama sembuhnya. Maka dia juga boleh bertayamum. Jangan memaksakan untuk apa? Berwudu, nanti penyakit pian lama sembuhnya. Seperti cacar tadi, maka boleh bertayamum. Kalau seandainya halnya demikian, tidak ada air atau dia tidak mampu menggunakannya karena sakit, maka dia bisa menggunakan alat bersuci yang menggantikan kedudukan air, yaitu apa? Yaitu debu atau permukaan tanah. Entah debu, pasir, ya dan seterusnya, maka dia boleh bertayamum dengan alat suci tersebut, yaitu berupa permukaan bumi. Sesuai cara yang diperintahkan secara syariat, maka nanti kita akan belajar tata cara tayamum ya. Karena mungkin kita jarang bertayamum, tapi terkadang ada kondisi yang mana kita harus bertayamum. Atau kita tatkala ziarah ke rumah sakit, orang ini enggak bisa menggunakan air, dia enggak tahu caranya, maka wajib kita ajarkan. Dan kita niatkan kita menuntut ilmu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Mungkin kita jarang bertayamum, tapi ada mungkin teman kita, saudara kita sakit, orang tua kita sakit ya, yang mana tidak bisa menggunakan air, maka kita ajarkan cara bertayamum. Keterangan tentangnya tayamum tadi akan hadir insyaallah di dalam bab tayamum. Kemudian tadi yang pertama adalah istilah dari toharoh adalah menghilangkan hadas, dan yang kedua adalah menghilangkan khobas. Apa yang dimaksudkan dengan menghilangkan khobas adalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Dan najis artinya adalah sesuatu yang kotor menurut syariat. Berarti kalau seandainya ada sesuatu kotor tetapi bukan menurut syariat, menurut kita, seperti apa tadi? Tahi mata, najis atau tidak? Tidak. Karena tahi mata menurut syariat bukan najis. Jadi najis di sini sesuai dengan syariat, nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya. Jadi seorang yang ingin salat maka dia wajib bertaharah, yaitu melenyapkan atau menghilangkan najis. Nah, menghilangkan najisnya dari apa? Atau di tempat apa? Satu, dari badannya. Tatkala dia salat maka dia harus memperhatikan jangan sampai badannya ada najis. Makanya ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa di antara hal yang menyebabkan seseorang itu disiksa di dalam kubur apa? Dia tidak bersih, tidak berhati-hati tatkala kencing. Itu ketika ada sebuah perbuatan yang ternyata ada azabnya, berarti perbuatan tersebut apa? Dosa besar. Maka hati-hati tatkala kencing. Tapi jangan juga was-was ya. Jadi ya kita biasa aja, maksudnya ketika kita kencing maka kita sudah berhati-hati tidak sembarangan. Apa? Karena termasuk hal yang menyebabkan seseorang diazab di dalam kubur adalah tidak berhati-hati tatkala kencing. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Abdullah bin Abbas mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma hadza fakana la yastanzihu min baulihi. Al-hadis. Kata sahabat sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Ya, dua kuburan. Lalu Rasul mengatakan, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Yu'adzaban menggunakan fi'il mudhari, berarti sedang diazab. Kemudian kata Rasul, wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya diazab tidaklah dalam permasalahan yang besar menurut pandangan manusia. Berarti apa? Perbuatan ini banyak diremehkan oleh manusia. Apa? Fakana la yastanzihu min baulihi. Salah satunya apa? Ada seseorang yang diazab, sedang diazab ini dia tidak berhati-hati dalam kencingnya, sembarangan. Ya. Ini menunjukkan apa? Kemudian kaitannya apa dengan sholat? Yaitu dia tidak toharoh dengan badannya atau pakaiannya, karena dia tidak berhati-hati ketika kencing, dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Sedangkan di hari kiamat, awal pertama kali yang dihisap apa? Yaitu sholat. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan berkaitan dengan sholat kita. Maka kita tatkala kencing atau BAB dan seterusnya, maka harus hati-hati dan juga jangan sampai was-was. Kemudian jadi tatkala seseorang ingin sholat maka dia wajib bertoharah, yaitu melenyapkan najis tadi, satu di badannya, jangan sampai di badannya ada najis. Yang kedua di pakaiannya. Pakaiannya pun jangan sampai ada najis. Pakaian itu tidak mesti apa baju jubah, kacamata pian termasuk yang pian pakai. Maka jangan sampai kacamata pian ada tahi cacaknya, maka pian basuh dulu, bersihkan dulu ya. Peci pian atau kacamata atau yang lainnya yang menempel di badan kita, maka juga wajib dihilangkan. Yang ketiga, juga menghilangkan najis dari tempat sholat. Ini ingin ulun jelaskan di sini, apa yang dimaksudkan dengan menghilangkan najis di tempat sholat? Apakah tatkala contoh masjidnya banyak cacaknya, sehingga hampir segala sisi ada kotoran cacaknya? Apakah tatkala kita sholat harus wajib dibersihkan semuanya atau tidak? Jawabannya bagaimana Pak? Contoh pian sholat, ternyata di sini banyak cacak di meja ulun ini. Apakah pian membersihkan dulu kah atau pian sholat seperti biasa? Bagusnya dibersihkan bang. Tapi yang dimaksudkan dengan tempat sholat di sini adalah pakaian atau anggota badan kita yang mengenai tempat sholat itu, bukan semuanya. Contoh ulun sholat berdiri misalnya, ternyata pas hendak ulun sujud, cacak menggugurkan kotorannya di sini di tempat sujud ulun. Ulun berpindah jangan sampai kena. Maksudnya apa? Kotoran itu jangan sampai mengenai badan dan anggota kita, apa pakaian kita yang menempel di tempat tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi tatkala cacak menggugurkan kotorannya di tempat sujud ulun berkihiga jangan sampai kena. Itu sudah melepaskan diri dari najis. Bisa dipahami ya? Jadi tidak mesti harus semua masjidnya disterilkan dari tahi cacak. Itu tidak disyaratkan, walaupun itu adalah sebuah kehormatan untuk masjid ya, tetap kita bersihkan. Tetapi syarat sah di sini adalah tatkala dia menghindarkan badannya, anggota tubuhnya dan pakaiannya yang menempel di tempat tersebut. Maka tempat tersebut jangan sampai ada najisnya. Jadi tatkala pian sembahyang ternyata cacak menggugurkan kotorannya di tempat sujud, ulun bekencong, ke kanan sedikit. Ternyata pas ulun bangun kok jatuh lagi di sini, ulun mundur. Intinya dahi jangan sampai kena. Bisa dipahami? Bukan semua tempat sholatnya bukan. Tetapi hanya sekedar anggota badan dan pakaian kita yang menempel di tempat tersebut jangan sampai ada najisnya. Itu maksud dari menghilangkan atau menghindarkan najis dari tempat sholat. Hanya sekedar anggota tubuh kita atau pakaian kita yang menempel di tempat sholat tersebut, bukan semua tempat sholatnya. Kemudian penulis mengatakan hadas terbagi menjadi dua, satu hadas kecil, dua hadas besar. Hadas kecil mewajibkan wudu, kalau hadas besar mewajibkan mandi. Kemudian khobas atau najis terbagi menjadi tiga macam. Nah kan tadi toharah secara istilah adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Menghilangkan hadas terbagi dua, hadas besar, hadas kecil. Kemudian menghilangkan najis, najis menjadi tiga macam. Menjadi najis ada tiga macam. Satu, najis yang wajib dibasuh. Apa yang dimaksud dengan dibasuh? Disiram, itu basuh. Ada aliran air. Makanya apa bedanya antara membasuh dengan mengusap? Apa Bu Akila? Kalau membasuh dialirkan air, ada aliran airnya. Kalau mengusap tidak dialirkan air. Contoh ini ada ember, pian culupkan banyu ke tangan ke ember pian. Kemudian pian angkat, pian sapu kepala pian, itu menyapu. Tapi kalau membasuh ada aliran air. Contoh keran mengalir sedikit, pian alirkan, pian gosok-gosok, itu namanya membasuh, bukan mengusap. Membasuh ada aliran air, sedangkan mengusap tidak ada aliran air. Makanya perintah untuk kepala itu apa? Dibasuh kah diusap? Diusap. Pian kada, kepala pian kada dianukan di mana? Di bawah keran enggak? Tetapi cuma tangan pian, kemudian lalu diusap. Bukan dialirkan banyu, beda dengan tangan. Dibasuh berarti dialirkan. Ya. Jadi khobas atau najis terbagi menjadi tiga macam. Najis yang wajib dibasuh seperti kencing orang dewasa, maka tatkala kena apa tangan pian maka dibasuh. Contoh lain adalah kencing yang ada di tanah. Contoh masjid kita masih klasik zaman dulu. masih tanah ya. Contoh kalau tanah liat misalnya, ketika ada yang kencing, bagaimana cara menghilangkannya? Apakah pian tabuk tanahnya pian buang? Tidak, cukup pian siramkan simbur di atasnya banyu, selesai. Bukan tanah ditabuk kemudian pian buang, enggak ada. Di zaman Nabi SAW pernah seperti itu ya. Ketika ada orang yang kencing di Masjid Nabawi, pulang di pojokannya seorang Arab Baduy, maka Nabi SAW mencarikan solusi untuk sahabat. Kan sahabat sudah ingin memberikan pelajaran kepada si Arabi ini, orang Baduy ini. Tetapi Nabi menegur, kemudian mencarikan solusi. Maka tinggal diguyurkan di atasnya kencing tadi air, maka selesailah perkara, menjadi suci. Nah, ini adalah cara untuk menghilangkan najis yang mana najisnya wajib dibasuh. Seperti kencing orang dewasa, kemudian apa tadi juga termasuk di dalamnya adalah liur anjing dan seterusnya, maka wajib dibasuh. Ada juga najis yang wajib diperciki air. Jadi cara membersihkannya cukup dipercikan air. Ini untuk siapa? Seperti bayi laki-laki yang hanya meminum susu ibunya ASI ya. Maka tatkala dia kencing dalam rangka rukhsah keringanan untuk para ibu-ibu, maka cukup dipercikkan. Tapi seandainya pian membasuh pun tidak mengapa, karena mungkin baunya pian basuh setelahnya, maka tidak mengapa. Jadi dibedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Di antara sebabnya adalah kencing bayi laki-laki itu lebih banyak dibandingkan perempuan. Dia lebih sering kencing, makanya menyusui yang paling kencang siapa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Jadi ada rukhsah, ada keringanan bagi ibu-ibu yang memiliki anak bayi laki-laki, tatkala dia kencing dan belum memakan makanan yang normal, masih menyusu dengan ibunya, maka tatkala dia kencing cukup dengan apa? Dipercikkan di atasnya tanpa dibasuh pun sudah suci. Kemudian yang ketiga, najis yang wajib diusap atau digesek atau disentuh, seperti sendal, tejajat, paku, kotoran kucing ya. Nah, cara menghilangkannya tidak perlu pian repot-repot untuk membasuhnya atau menyikatnya. Cukup pian usap atau gesekkan dengan tanah, maka menjadi suci. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau masih ada baunya? Pian sudah berusaha untuk menggesek, maka itu ma'fu, dimaafkan. Kalaupun pian ingin sholat dengan sendal. Ya, jadi memang kita katakan sunnahnya sholat dengan sendal. Memakai sendal ketika sholat itu sunnah. Dan ini kalau kita amalkan di masjid ini di Sariki pian. Tapi pian bisa amalkan di mana? Di rumah. Makanya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat dan Nabi sholatnya pakai sendal. Makanya ada hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dengan para sahabat, ternyata Jibril turun untuk memberitahu di bawah sandal Nabi ada najis. Itu menunjukkan apa? Nabi dan para sahabat selalu memakai sandal karena masih lantainya tanah. Kalau karpet seperti ini disariki ketua masjid pian. Itu pian bisa praktekkan di mana? Di rumah. Sandal jepit itu bisa ya. Makanya kalau pian umroh atau haji itu askar, mereka sholat dengan sepatunya. Ya, dengan sepatu, dan mereka sholatnya di luar, tidak di dalam, di halaman masjid. Ya. Nah, jadi kalau seandainya sandal kita, sepatu kita ada kotorannya, najisnya, kotoran kucing tadi, maka cara untuk menghilangkannya dengan diusap di permukaan tanah, pian gesek-gesekkan, maka menjadi suci. Nah, sama halnya juga baju perempuan. Kan baju perempuan itu wajib isbal. Jangan sampai perempuan gak isbal ya, kelihatan auratnya. Jadi tatkala perempuan itu menjulurkan pakaiannya, terkadang mereka kena kotoran kucing, misalnya najis ya. Maka cara mensucikannya pun juga demikian. Cukup pian melalukannya di tanah yang suci, yang bagus, maka menjadi suci kembali. Nah, maka ini termasuk apa? Najis yang cara menghilangkannya cuma diusap atau dilalukan di atas permukaan tanah. Nanti akan dibahas lagi di bab selanjutnya. Kemudian bab yang kedua, kan tadi thaharah ada 10 bab. Jadi bab yang pertama adalah tentang pentingnya bersuci, kemudian juga makna dari thaharah itu sendiri. Nah, kemudian ada yang ketinggalan. Di antara pentingnya toharoh atau bersucinya atau apa pentingnya bersuci, kan tadi disebutkan adalah toharoh merupakan kunci sholat dan syarat yang paling ditekankan. Dan juga adalah di antara pentingnya bersuci adalah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang suka bersuci. Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang-orang yang suka bersuci. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mencintai orang yang suka taubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Kalau pian perhatikan di ayat ini, Allah menggandengkan kecintaan Allah terhadap orang yang bersuci dengan orang yang bertaubat. Itu menunjukkan apa? Orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, senantiasa dia bersuci. Makanya termasuk hal yang disunnahkan, diperintahkan istiqomah adalah melazimkan apa? Berwudu. Sekalipun pian kada sholat. Jadi contoh misalnya hendak guring, pian batal maka berwudu. Kemudian setiap batal pian berwudu, setiap batal pian berwudu. Ini termasuk hal yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu suka bersuci. Kemudian di antara pentingnya bersuci juga adalah karena bersuci adalah sebuah ungkapan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat kan enggak mau kita kotor, kita bernajis macam-macam, maka dengan bersuci dalam rangka apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya selain kita menjaga najis dari badan, kita bersuci, kita berwudu, kita mandi junub, selain itu kan kita diperintahkan apa? Untuk menghilangkan bau-bauan tatkala salat. Dalam rangka apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sambung setelah azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita jelaskan bahwa di antara urgensi atau pentingnya bersuci adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik keadaan, maka kita berwudu, kita hilangkan najis di badan, ya, di tempat salatnya, kemudian di pakaiannya. Kemudian juga kita diperintahkan agar memperhatikan bau-bauan, ya, jangan sampai teman yang di sebelah lagi beribadah kepada Allah terganggu dengan bau-bauan. Jadi kita memperhatikan masalah toharah ini, ya. Maka tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik keadaan. Kemudian bab yang kedua dari 10 bab tentang toharah adalah yaitu apa saja air yang pantas yang digunakan untuk bertoharah atau bersuci. Maksudnya adalah tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Ada air-air tertentu yang mana kita bisa gunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan najis di badan, di pakaian, di tempat sholat, atau untuk menghilangkan hadas, hadas besar dengan berwudu, atau hadas besar dengan mandi junub. Penulis mengatakan taharah atau bersuci itu memerlukan sesuatu yang digunakan sebagai sarananya. Ada sarana untuk bersuci yang dengannya najis dihilangkan. Nah, maka tidak semua air bisa untuk menghilangkan najis. Contoh, ada kotoran cacak kena dahi pian. Di hadapan pian ada teh misalnya. Apakah teh bisa menghilangkan najis? Maka jawabannya tidak. Karena teh memang suci tapi tidak mensucikan yang lain. Kita baca. Yang dengannya najis dihilangkan dan hadas dilenyapkan, yaitu air. Maka sarananya adalah bentuknya air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci disebut dengan al-ma'ut tahur, yaitu air yang suci pada dirinya. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci namanya al-ma'ut tahur, air yang suci pada dirinya. Pada zatnya dia memang suci. Tapi apakah sampai di sini saja? Maka jawabannya belum. Teh ini suci, susu ini suci apa enggak? Ini susu kambing. Suci atau tidak? Suci. Zatnya suci. Makanya ulun minum. Tetapi apakah boleh digunakan untuk berwudu? Maka jawabnya tidak boleh. Karena dia tidak mensucikan yang lainnya. Dia memang secara zat suci, tapi tidak mensucikan yang lainnya. Jadi syaratnya adalah air tersebut suci pada dirinya dan juga mensucikan untuk lainnya. Jadi syaratnya dua air itu. Pertama, suci pada dirinya, pada zatnya memang suci, bukan najis. Yang kedua, mensucikan untuk yang lainnya. Nah, maka air susu, air kopi, air teh tidak termasuk air ini. Kenapa? Karena syarat mensucikan yang lainnya tidak ada. Dia memang suci, makanya boleh diminum. Tetapi dia tidak bisa dijadikan untuk berwudu karena dia tidak bisa mensucikan yang lainnya. Air ini adalah air yang masih tetap sebagaimana dia diciptakan. Maka ada hujan, maka boleh digunakan. Karena memang seperti itulah air hujan diciptakan. Maka air hujan adalah air yang suci, makanya boleh diminum. Dan juga mensucikan yang lainnya, makanya boleh dijadikan untuk berwudu. Ya. Nah, yakni apa yang dimaksud dengan air yang masih tetap sebagaimana dia diciptakan? Yakni sesuai dengan sifat di mana dia diciptakan padanya. Baik dia turun dari langit seperti hujan, ya, lelehan salju, keredapang salju di sinilah, dan embun. Nah, contoh ada air embun. Kemudian dia misalnya berada di dalam daun. Nah, itu adalah memang dia diciptakan seperti itu, maka dia suci lagi mensucikan. Atau air yang mengalir di bumi seperti air sungai, mata air, sumur dan laut. Kan air sumur beda dengan air laut, iya kada? Air laut rasanya apa? mesin. Air sumur rasanya apa? Tawar, kecuali belumut. Ketika air laut itu masin karena ada zat garamnya, apakah itu kita tidak boleh bersuci? Maka jawabannya boleh bersuci, karena memang demikianlah asallah laut, memang dia ciptakan seperti itu. Maka air laut termasuk suci lagi mensucikan. Sumur juga demikian. Contoh sumurnya ternyata warnanya hitam, karena sumurnya digambut kan hitam banyunya. Beda dengan sumur di Banjar putih misalnya. Apakah berubah warna seperti itu? Tidak, dalam artian kita tidak boleh berwudu. Maka jawabannya enggak, boleh berwudu, karena hitamnya memang asal seperti itu, Allah ciptakan seperti itu. Entah karena ada lumutnya, entah karena dia bercampur dengan tanah sehingga dia berwarna seperti hitam. Maka boleh digunakan untuk berwudu, karena memang seperti itu dia diciptakan. Berubahnya bukan diakibatkan oleh perbuatan manusia. Contoh banyu di sumur, belum campur dengan susu, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Sekalipun dia suci bisa diminum, tetapi dia tidak mensucikan, ya. Nah, jadi intinya adalah air suci ini yang dia suci lagi mensucikan dari dua sumber. Satu dari atas, dari langit, kedua dari sumber bumi. Entah hujan, air sumur, sungai, lautan, mata air dan seterusnya, maka itu adalah air suci lagi mensucikan. Sekalipun warnanya hitam, sekalipun warnanya hijau karena berlumut, maka boleh digunakan karena memang dia diciptakan seperti itu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Yang artinya, dan Allah menurunkan bagi kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengannya. Allah menjelaskan dan menerangkan dengan sejelas-jelasnya bahwa air hujan Allah turunkan untuk kita jadikan sebagai media bersuci atau sarana untuk bersuci. Hujan misalnya, ada yang junub, mandi biar, silahkan. Kalau biar ada kedinginan, silahkan. Karena dia termasuk suci lagi mensucikan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, jangan junub di masjid lah. Di rumah misalnya sih ini. Ayat yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci. Maka hujan adalah termasuk air suci lagi mensucikan. Nah, bagaimana keadaannya seandainya air hujan ini mengenai rumah, kemudian mengenai saluran air? Kan kita terkadang was-was, ini kan di saluran air itu kadang ada kotoran cacat, ada kotoran tikus, maka jawabannya bagaimana? Maka tetap suci. Kecuali seandainya berubah, yang asalnya putih dari langit tiba-tiba kesolokan pian berubah jadi hitam, pian cium bau, berarti berubah menjadi apa? Nah, najis. Kalau dia masih baunya, rasanya, warnanya masih seperti air hujan yang langsung dari langit, walaupun ke apa namanya? Pancoran apa sih? Hah? Pancoran air, pancoran itulah, pancoran rumah. Talang. Karena enggak ingat bahasa Banjar. Talang rumah ya. Maka sekalipun ternyata ada kotoran cacak di situ, kemudian kotoran tikus di situ, selama dia tidak berubah, maka boleh digunakan. Maka jangan was-was. Makanya cara untuk menghilangkan was-was adalah dengan ilmu, dengan ilmu. Jadi orang yang was-was itu karena dia tidak berilmu saja, tidak mengetahui caranya. Ya, maka ini termasuk tips agar menghilangkan was-was, yaitu dengan ilmu. Dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang sering kita ucapkan tatkala ada orang yang meninggal. Di takbir yang ketiga kita membaca doa ini, atau tatkala kita membaca doa istiftah kita juga membaca doa ini. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa doa, Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wasalji wal barat. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun. Ini menunjukkan air adalah sarana untuk membersihkan dan mensucikan, dan juga termasuk mensucikan dari dosa. Karena orang yang berwudu, setiap tetesan airnya itu adalah penghapus dosa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang air laut, itu menunjukkan air laut suci lagi mensucikan, yaitu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu suci dan mensucikan airnya dan juga halal bangkainya. Iwak mati, bolehlah pian makan, boleh, selama iwak tersebut tidak membahayakan pian. Kalau seandainya kata dokter, ini iwak ini sudah lawas, sebulan dah menikmati, maka jangan dimakan. Karena apa? Tidak bolehnya, sebabnya karena ada mengandung mudarat. Tapi secara asal dia suci, ya. Maka tidak perlu untuk disembelih. Karena kan bangkai itu adalah hewan yang mati tidak disembelih. Contoh ditabrak mobil matinya. Sekalipun pian goreng, pian macam-macam nyaman, tetap dia bangkai. Kenapa? Karena dia tidak disembelih. Ya. Nah, jadi kalau ikan ataupun yang berada di lautan, binatang yang ada di lautan, maka suci, tidak perlu untuk disembelih. Pian catok kepalanya mati, maka makan. Tidak perlu disembelih ikannya, ya. Kemudian kata penulis, taharah tidak terwujud dengan benda cair selain air. Maka benda cair seperti zat kimia, ya, seperti air yang ada di dalam daun pisang, nah, itu juga tidak boleh, ya. Karena dia bukan turun dari langit dan bukan dari bawah tanah, ya. Dia dari pohon. Nah, ada tebak-tebakan, ada namanya lagos, tebak-tebakan, ya. Apa air yang paling afdol dari zam-zam yang tidak turun dari langit dan tidak muncul dari permukaan tanah? Belum kada membawa hadiah, bang. Ada air yang paling utama, paling afdol dari zam-zam, tidak turun dari langit dan tidak muncul dari permukaan tanah. Insya Allah pun ada yang tahu, ya. Apa itu? Kan membawa hadiah, kan membawa buku aja. Air kelapa itu tidak lebih afdol dari zam-zam. Antum umroh memberikan air kelapa lawan zam-zam, orang pilih mana? Pilih zam-zam. Ini lebih afdol dari zam-zam. Tidak turun dari langit dan tidak muncul dari permukaan tanah. Ayo. Masya Allah. Apa bahasa ibu? Yaitu apa? Air yang keluar dari jari jemari Nabi. Itu adalah air yang paling afdol, yang tidak kita bisa rasakan. Cuma sahabat ketika itu yang bisa merasakan. Zam-zam kita bisa rasakan sekarang. Itu adalah apa? Air yang keluar dari jari jemari Nabi dan termasuk mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih afdol daripada banyu zam-zam. Tapi enggak ada sekarang. Kita cuma bisa merasakan air zam-zam. Kemudian taharah tidak terwujud dengan benda cair selain air, ya. Contoh coklat pian cair kan enggak bisa bersuci. Seperti cuka enggak boleh, bensin, masyaallah. Bensin bersuci gimana ini? Seperti jus, ya. Air jeruk peras dan sebagainya. Jadi benda cair yang menjadi sarana taharah cuma air saja. Air ini yang turun dari langit atau muncul dari bumi secara alami. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Jadi Allah menyebutkan air. Kalau seandainya tidak ada air, maka dengan debu. Ini menunjukkan benda cair satu-satunya adalah air. Makanya kalau enggak ada, disuruh untuk bersuci dengan debu. Nah, kemudian kata penulis menjelaskan, seandainya taharah terwujud dengan cairan selain air, saat tidak ada air, niscaya Allah Ta'ala memindahkan kita kepadanya. Ternyata tidak, Allah memindahkan kepada debu. dan tidak memindahkannya kepada pemakaian tanah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tidak memiliki air, maka Allah memindahkan bukan kepada benda cair yang lain, tetapi kepada debu. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya benda cair yang bisa digunakan untuk taharah adalah air. Tapi air yang bagaimana? Suci lagi mensucikan. Apa air suci yang mensucikan itu? Air yang secara alami entah turun dari langit atau muncul dari permukaan bumi. Kemudian bab yang ketiga, ya. Sedikit lagi kita selesaikan bab yang ketiga. Pembahasan tentang air yang tercampur dengan najis. Air yang tercampur dengan najis. Air bila tercampur dengan najis, lalu najis tersebut mengubah salah satu dari tiga sifatnya. Apa tiga sifat itu? Baunya, rasanya, atau warnanya. Bau, rasa, dan warna. Maka air tersebut najis berdasarkan ijma' ulama. Semoga masih ingat makna dari ijma', ya. Ijma' itu tidak bisa diterjemahkan dengan sepakatnya para ulama, tidak. Tapi ijma' artinya apa kemarin? Itu sebuah zaman, sebuah generasi yang semua ulama di zaman tersebut sepakat dalam suatu permasalahan. Itu dinamakan dengan ijma'. Jadi ketika kencing masuk ke dalam air putih yang ada di gelas, kemudian ternyata berubah warnanya kuning. Nah, selain warnanya kuning, warnanya berubah, kemudian baunya juga dirubah, berubah ya, dicium-cium pian bau hancing. Kemudian rasanya enggak usah pian rasai. Kenapa? Karena dengan bau pun sudah kita bisa ketahui bahwa sudah berubah. Kan ini najis ya. Enggak usah dirasai. Kita sudah yakin bahwa dia berubah. Dengan rasanya itu bisa diketahui berubah dengan melihat apa? Sifat yang lain. Entah warnanya atau baunya. Nah, atau salah satunya saja berubah. Ternyata warnanya putih, tetap putih. Tetapi baunya berubah bau hancing. Maka menjadi air najis. Air putih yang suci tadi menjadi najis karena salah satu sifatnya yaitu baunya sudah berubah. Baik air tadi sedikit atau banyak. Contoh di kolam renang. Kolam renang itu ternyata digantinya seminggu sekali. Ketika hari terakhir bau hancing, maka najis. Tidak boleh pian bercabur di situ. Kan ada, kan biasanya ya, ulang kada tahu kolam renang itu diganti banyunya berapa hari sekali. Kalau dia dulu pernah pang lagi halus waktu SD. Jadi ketika hari terakhir kuning dan bau hancing, berarti sudah baru padahal kolam renang. Karena orang sudah seminggu di situ ya, dia kencing akhirnya sudah bau hancing, maka menjadi najis sekalipun banyak. Kemudian tidak boleh menggunakannya. Dia tidak dapat menghilangkan hadas dan tidak pula membersihkan najis, bahkan air tersebut dinamakan air najis karena sudah berubah salah satu sifatnya. Sama saja air itu sedikit atau banyak. Sedikitkah, banyakkah, kalau seandainya berubah salah satu sifatnya, maka dia menjadi air najis. Kita cukupkan balah sudah semakin ya ada pertanyaan, masya Allah. Kita cukupkan sampai di sini bab yang ketiga. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Ya, ada pertanyaan. Ketika buang air kecil dengan memakai sepatu. Sepatu ke perancingan air kecil, gimana cara mensucikannya? Dibasuh atau diusap? Dibasuh bisa, tapi yang dibasuh bagian yang kena najisnya saja. Yang kena najisnya saja. Diusap pun juga bisa. Caranya bagaimana? Jadi sepatu itu pian usap dulu dengan tisu. Dengan tisu, kemudian setelah kering pian percikan dengan air suci. Kemudian pian usap lagi dengan tisu yang lain sampai kering. Maka sudah suci. Jadi cara sama seperti air kencing yang ada di lantai. Itu caranya bagaimana? Langsung pian simbur kah? Bebanyaknya. Kadang ada orang salah tatkala membersihkan najis di lantai. Ketika anak sidin bekami, langsung disimbur dengan banyak, akibatnya bercampur dengan air najis. Maka semuanya najis. Caranya bagaimana? Cari kain, keringkan apa najis tersebut. Air kencing tadi pian usap dengan kain yang cukup tebal yang kering, kemudian pian keringkan dulu. Pian lap sampai kering. Ketika kering apa? Maka pian percikan air yang jumlahnya lebih banyak dari kencing tadi. Setelah pian percikan apa? Usap lagi. Usap lagi, biarkan kering, maka menjadi suci. Seperti itu ya. Kalau seandainya najisnya di halaman bisa. Halaman kan langsung keluar rumah, langsung pian simbur bisa. Tapi kalau di dalam rumah kan repot pian. Maka caranya tadi dengan najisnya pian usap dulu dengan kain, biarkan kering, kemudian baru percikan di atasnya. Kemudian baru diusap lagi, kemudian biarkan ke ini sepatu seperti itu juga karena dia benda padat. Bisa pian simbur di bagian najisnya saja. Bagaimana seandainya pian kada ingat lagi najisnya di mana? Maka yang pian yakin bagian mana? Atau pian kada tahu yang yakin bagaimana, maka simbur seluruhnya, selesai. Kalau seandainya pian tidak tahu. Jadi apa namanya? Yang dibasuh cuma bagian yang kena najisnya saja. Kadang ada orang semuanya ya, padahal bagian lain enggak kena. Nah kemudian kalau diusap pun juga bisa, pian usap dengan tisu misalnya, kemudian baru pian percikan air. Setelah pian percikan air baru pian usap dengan tisu yang lain, kemudian biarkan kering. Maka itu sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum sholat dengan celana ada bekas madzi? Jika sholat di rumah bisa dilepas. Lalu bagaimana ketika sholat di masjid atau di tempat umum lainnya Ustaz? Lalu bagaimana cara membersihkan celana dari bekas madzi? Dibasuh, dipercikkan, diusap Ustaz ya. Jazakallahu khair. Jadi intinya adalah madzi termasuk najis. Dan madzi itu, apa bedanya madzi dengan sperma? Kalau sperma itu keluarnya memuncak, kalau madzi enggak, meleleh dia. Ya. Kemudian warnanya pun putih, transparan, beda dengan madzi agak kekuning-kuningan. Kemudian madzi ini dia najis dan dibasuh dan dibasuh. Ya, celananya dibasuh. Nah, kemudian lalu bagaimana kalau seandainya dia ini kena penyakit yang mana sering keluar madzi? Kan ada di antara sahabat, yaitu siapa yang sering keluar madzi? Kuntu rojulan madza'an, kata dia, Ali bin Abi Thalib. Saya adalah laki-laki yang suka keluar madzi, dan beliau malu bertanya kepada Rasulullah karena kedudukan anaknya menikah dengan beliau. Tapi walaupun beliau malu, akhirnya apa? Beliau memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada Rasul. Maka ketika kan kondisi seperti ini, dia sering keluar madzi ya, maka tatkala dia sudah membasuh kemaluannya ya. Kemudian dan dia membasuh kemaluannya ketika waktu sholatnya sampai. Ini kalau kondisinya seperti itu sering keluar madzi, sama seperti salasul baul ya yang kada tis bekami. Maka cara dia untuk sholat berjamaah adalah dia membersihkan kemaluannya ketika masuk azan. Kemudian dia sholat, maka sholatlah apa adanya sekalipun masih keluar madzi atau kencing tadi karena penyakit kadatis bekami. Tetapi nanti setelah dia ternyata mengetahui bahwa ada kencingnya atau madzinya di celananya, maka harus dibasuh. Harus dibasuh. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia termasuk apa? Najis yang seperti kencing ya, dia dibasuh, bukan diusap. Wallahu a'lam bisawab. Nanti insyaallah tentang madhi ini nanti kita akan kita akan masuk di bab yang berikutnya. Ada ulun lupa ya. Ada di antara anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempercikkan di celananya. Nanti ulun jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.